sabar aku ngenteni kowe ora gagas kabar kuwi mung jarene aku tetep sedoyo makane teko sak jujure ngerti yo atiku mung kanggo niko oh siji loro telu tekan wolu pitu setahun rong tahun tekane sewindu pantang kulari pantang mengkhianati janji aku kembali kowe mesti bali. Kabar tak angin.